Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang kami muliakan dan kami hormati, kembali kita bertemu untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian penyejuk hati yang disiarkan oleh Radio Republik Kesayangan kita, Radio Republik Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-50 dari surat An-Nur yang masih akan bercerita tentang seputar profil orang-orang munafik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afi qulubihim maradun amirtabu am yakhafuna an yahifallahu alaihim wa rasuluh bal ulaika humun zalimun. Apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, ataukah karena takut kalau-kalau Allah dan Rasulnya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Para pendengar rahimakumullah, di ayat ke-50 dari surah An-Nur ini Allah secara belak-belakan membuka dan memberitahukan tentang apa kebusukan-kebusukan yang ada di dalam hati orang-orang munafik. Ya, Allah membuka dengan selebar-lebarnya dan yang selama ini mereka coba untuk sembunyikan, tidak sesuai antara hati dengan mulut, tidak sesuai antara mulut dengan perbuatan. Ya, di dalam ayat 50 ini Allah gambarkan itu. Afi qulubihim maradun, ketidakdatangan mereka, ketidakmauan mereka untuk mengikuti aturan Allah dan Rasulnya itu ada. Apakah karena hati mereka itu yang sakit, ataukah karena mereka itu ragu-ragu, ataukah yakhafuna ayyahifallahu alaihim wa rasuluh, mereka khawatir kalau kemudian Allah dan Rasulnya melakukan tindakan keras kepada mereka. Ya, ini adalah salah satu keterangan Al-Quran yang membuka aib orang-orang yang munafik. Penjelasan dari Allah tentang bagaimana Allah menjelaskan siapa diri mereka sebenarnya. Ya, semuanya bersumber dari dalam hati, karena tidak adanya keimanan, tidak adanya kepercayaan dan keyakinan kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya kemudian Allah mengatakan ini orang-orang munafik ini adalah orang yang sakit jiwanya. Ya, karena orang-orang yang munafik itu fi qulubihim maradun, jiwanya berada dalam kondisi clash, ya, terjadi pertarungan yang hebat antara kebenaran dengan kebatilan, tapi mereka lebih memilih untuk memilih kepada kebatilan, sehingga akhirnya jiwanya terus merasa sakit, amir tabu, selalu berada di dalam ketidakpastian, ketidaktenangan. Am yakhafuna an yahifallahu alaihim wa rasuluh. Ya, bahkan ketakutannya jauh lebih besar kalau mereka datang nanti, ketahuanlah siapa diri mereka sebenarnya. Takut kalau kemudian Allah dan Rasulnya membuka aib mereka. Ini si fulan adalah orang munafik. Jadi gambaran di ayat 50 ini adalah betul-betul kehidupan yang mereka jalani itu adalah, ya, mungkin kita juga, ya, ketika jiwa itu tidak mengikuti, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka yang terjadi adalah benturan-benturan di dalam kehidupan, dan bahkan yang jauh lebih hebat adalah benturan secara kejiwaan. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, ada Ustaz Jenal Arifin dan juga ada Ustaz Fadli, kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Ayat ini menginspirasikan kita untuk menghindari sikap kemunafikan, karena kemunafikan itu menghantar kepada kesengsaraan, sakit hati, tidak bahagia, menderita. Ngapain munafik kalau akhirnya hati kita sakit? Sakit melihat orang senang, senang melihat orang sakit, itu kan penyakit. Manusia normal itu menderita ketika kawan-kawannya dalam keadaan susah, senang di saat kawan-kawannya bergembira, bahagia ketika semua komunitas lagi berbahagia. Itulah semangat Idul Adha yang kita lakukan beberapa hari yang lalu, ketika jemaah haji berbahagia karena telah meraih gelar haji. Kita di sini memperingatinya dengan Idul Adha. Kita pun tidak berpuasa sebagai wujud kegembiraan kita selama mereka jemaah haji melaksanakan prosesi rukun haji, gembira, iman, senang melihat orang lain senang. Yang kedua, inspirasi yang kita dapat di sini, ada keraguan yang membuat manusia munafik itu tidak pernah maju. Orang ragu tidak berani mengambil keputusan. Orang yang tidak berani mengambil keputusan tidak pernah berhasil. Jadi kenapa kita dilarang untuk melakukan tindakan kemunafikan? Walaupun terlihat kemunafikan itu berhasil seperti Musailamah ibnul Kazzab sebagai pemimpin kaum munafik, sebenarnya kepemimpinannya pun itu adalah kegagalan. Karena dia yakin sekeliling dia pun juga melakukan kemunafikan atas dirinya. Jadi dia tidak pernah percaya dengan orang siapapun itu. Tidak ada orang kepercayaan dan dia tidak bisa bertindak cerdas. Karena apa? Karena dia tahu saya telah ragu sebagaimana mungkin juga para pengikutku berada dalam keraguan. Untuk itu kita dilarang berlaku dan bersikap munafik. Karena apa? Kita sendirilah yang zalim. Kita sendirilah yang rugi. Allah tidak mungkin kita kadali. Allah tidak mungkin kita lawan. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan Allah pasti menolong nabinya. Kita orang-orang yang beriman juga adalah pengikut-pengikut setia dari Allah dan Allah juga akan membantu para mukminin. Maka siapapun yang melakukan kemunafikan, maka kezaliman, kerugian, penderitaan dialami oleh diri sendiri. Dan ini sangat rugi dan ini sangat menderita. Sahabat inspiratif rahimakumullah, yang telah dipaparkan oleh Ustaz Perdana, kemudian Ustaz Zainal, semoga mampu membuka tabir ya, tabir gelap dalam diri kita, melihat bahwa kemunafikan itu tidak jauh di sana, cuman melihat kemunafikan itu dalam diri kita masing-masing. Jangan-jangan praktek kemunafikan itu telah ada dan tumbuh subur di diri kita. Apa itu? Ya dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali. Ya, kemunafikan ada dengar azan, kemudian sambil nonton TV. Coba aja kita langsung sholat ke masjid apa sambil nonton TV, tapi kita tetap mengaku Islam. Praktik yang kecil sekali. Jadi yang dikatakan oleh Ustaz Perdana dengan krisis kejiwaan, ini yang kita paparkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya atau session sebelumnya. Krisis terbesar dalam sebuah masyarakat dan bangsa bukan masalah bangunannya, tapi masalah jiwa. Jika krisis itu menggerogoti para pejabat, para pemimpin, menggerogoti para suami, pasti akan menzolimi terhadap para istri-istrinya. Jadi sebuah fase yang dipaparkan dalam Al-Quran luar biasa sekali. Ada penyakit hati atau penyakit kalbu yang menyebabkan mereka sendiri ragu, bukan hanya pada orang lain, tapi ragu terhadap dirinya sendiri. Kemudian sampai pada ketakutan yang dikatakan tadi oleh Ustaz Zainal, jangan-jangan ini Allah dan Rasul bohongin ini. Masa Allah dan Rasul mau dikadalin? Kan luar biasa, sampai Allah dan Rasul aja dia berani bermain-main dalam ranah itu. Apalagi kita, ini orang-orang yang munafik. Jikalau para pemimpin sudah berani mengibulin Allah dan Rasul, malaikat okipati dan lewat, gimana lagi kita? Cuman anehnya mereka takut sama kamera tersembunyi, Ustaz ya? Nah, kurang lebih seperti itu. Ini yang kita sebut dengan istilah hidup yang merdeka dalam penjara diri sendiri. Ini jelas dalam sebuah hadis dikatakan, "Wen salahat salat jasadukulu, wen fasadat fasad jasadukulu." Ala wahyal qalbu, itulah dia hati. Jikalau benar nih hati, maka benar semua. Jikalau rusak nih hati, rusak semuanya. Jadi mereka hidup yang merdeka, tapi dalam penjara diri mereka sendiri. Sehingga dampaknya, kezoliman itu, yang tadi dikatakan oleh narasumber sebelumnya, itu akan menjadikan asbab mereka ya berada dalam kezoliman diri sendiri. Bukan berpikir tentang orang lain, tapi kezoliman kita, itu akan menjadi kerugian diri sendiri. Jikalau ada orang yang sukses, karena praktek-praktek kezoliman dan kemunafikannya, niscaya dosis krisis kejiwaan dan sakit itu semakin tinggi. Makin jauh tuh dari jalan terang tuh. Kalau kemudian gagal, biasanya orang-orang yang seperti ini menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah, menyalahkan Rasul, dan menyalahkan semua orang sekelilingnya. Inilah penyakit tadi itu. Tapi yang lebih bahaya ketika ini menjadi dampak kezoliman eksternal. Ya kan, menyebabkan mengorbankan orang lain, mengorbankan alam, mengorbankan negara demi kepentingan partai, mengorbankan segala hal ya yang tadinya untuk kepentingan dan profit dirinya sendiri. Insyaallah. Ya, terima kasih Ustaz Jenal, juga terima kasih Ustaz Fadli. Para pendengar rahimakumullah, sudah cukup banyak masukan serta inspirasi-inspirasi yang bisa kita tarik dari keterangan ayat 50 dari surah An-Nur ini yang tadi sudah disampaikan oleh kedua para narasumber kita. Pada intinya adalah ayat ke-50 ini merupakan penutup cerita dari Allah Subhanahu wa taala tentang gambaran orang munafik. Setelah di beberapa ayat, dari mulai ayat 47 sampai 50, Allah menggambarkan tentang sikap orang munafik. Tujuannya adalah bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk melihat orang lain, tetapi untuk melihat kembali kepada diri kita. Apakah ada sikap dan tindakan kita? Apakah ada di dalam jiwa kita, termasuk ke dalam sifat-sifat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada, maka cepat-cepat perbaiki, karena pada akhirnya Allah sudah menggambarkan orang-orang yang hidup dalam kemunafikan, hidup dalam kamuflase, hidup dalam kondisi jiwa yang mengalami krisis dan benturan, tidak akan pernah hidup dalam keadaan bahagia dan juga nyaman atau mendapatkan cita-cita yang terbaik di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.